بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، حفظني وحفظكم الله. Pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama dari pelajaran bahasa Arab berupa mulakhas qawaid al-lughah al-arabiyyah, di mana kitab ini berisi kaidah-kaidah dari bahasa Arab yang meliputi nahwu dan meliputi sharaf. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah, telah maklum bahwasannya bahasa Arab itu adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran, lughatul hadis. Demikian juga bahasa Arab itu adalah bahasa hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula lughatul nabiyina, bahasa nabi kita. Lughatul salafin as-salih, demikian juga bahasa para salafun salih. Sekian banyak dari ayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim berbahasa Arab. Maklum adanya sudah. Kita sudah mengetahuinya. Bahkan barakallahu fikum jami'an, para salafnya kita itu sangat memperhatikan dalam hal yang demikian ini. Seperti kisah yang masyhur di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi dialog antara seorang anak dengan bapaknya di malam hari, di mana si anak ini ingin mengungkapkan perasaannya ketika melihat bintang-bintang di malam hari. Anak ini mengatakan, "Ma ajmal as-sama." Si bapak bilang, "Anujum." Si anak ini pun kembali mengungkapkan, "Ma ajmal as-sama." Bapaknya kembali mengucapkan, "Anujum." Rupanya si anak ini kesal. Karena anak ini ingin mengungkapkan, gak butuh jawaban. Anak ini mengatakan, "Majmalus sama." Itu maknanya apa yang paling indah di langit? Ya bapaknya jawab, "Bintang-bintang." Diulang lagi, apa yang paling indah di langit? Ya bintang-bintang. Padahal anaknya ingin mengungkapkan alangkah indahnya langit. Cuma beda apa? Maksudnya si anak mengungkapkan ma ajmala, tapi yang diungkapkan, yang diucapkan ma ajmalu. Beda apa di sini? Harokat. Kejadian ini disampaikan kepada khalifah, sehingga sangat prihatin kalau generasi sampai tidak paham akan bahasa Arab. Karena perubahan harokat itu dapat merubah arti. Sehingga Khalifah memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk menulis kaidah-kaidah. Ya Abul Aswad, inha hadha nahwa. Wa Abul Aswad, berilah contoh seperti ini. Sehingga ilmu ini dikatakan ilmu nahwu. Karena nahwu itu artinya adalah contoh. Misal. Wabillahi taufiq. Begitu pula sebelum dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab pun sangat-sangat perhatian dalam bahasa Arab ini. Memberitahukan kepada al-aba, kepada orang tua, alimu awladakum al-arabiyyata li'annaha juz'un min dinikum. Ajari anak-anak kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kalian. Wabillahi taufiq. Ini barakallahu fikum jami'an merupakan perhatian yang sangat besar dari khalifah. Memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan orang tua agar mengajari anak-anaknya bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bagian dari agama kalian, bagian dari agama Islam. Bagaimana tidak, ikhwan? Al-Quran dengan bahasa Arab, kalamnya Rasul bahasa Arab, para salafnya kita bahasa Arab. Bagaimana kita akan bisa memahami dengan baik kalau sampai tidak paham bahasa Arab? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menulis dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, mukhalafah an ashabil jahil, terkait dengan bab ini. Bab tentang kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab. Beliau rahimahullah membawakan kaidah, la yaqimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Kewajiban kita selaku seorang muslim adalah mempelajari, memahami, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Rasul yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk bisa memahami, mempelajari, memahami dan mengamalkan dengan baik dari Alkitab wa Sunnah, kecuali dengan memahami bahasa Arab, maka memahami, mempelajari bahasa Arab menjadi perkara yang wajib. Jadi kewajiban kita itu adalah mengamalkan Al-Quran. Dan seorang tidak mungkin akan bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik kecuali dengan dia paham akan bahasa Arab. Sehingga mempelajari bahasa Arab menjadi sebuah kewajiban. Khonifidin hafidhani wa hafidhakumullah. Generasi yang datang setelahnya juga demikian, seperti katakan Syu'bah, syekhnya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, pun memberikan wejangan yang kuat sekali. Alimu al-arabiyyata, pelajari oleh kalian bahasa Arab. Li'annahu tazidul a'la, kalau bahasa Arab itu akan menambah pemahaman, menambah akal, sehingga akan mudah untuk bisa memahami sebuah perkataan. Oleh sebab yang demikian, barakallahu fikum, bahwa saya mempelajari bahasa Arab ini adalah mempelajari perkara yang sudah diingatkan, sudah diwasiatkan. Apa yang dalam Al-Quran, dalam hadis, demikian juga apa disebutkan oleh para salafnya kita, para ulama pendahulu kita, rahimakumullah jami'. Ikhwani fi din, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan mulai hari ini insyaallah dari kitab mulakhas ini, dan diharapkan untuk memiliki buku panduan yang saya baca, supaya nanti kita bisa mengambil faedah dari bacaan dan penerjemahan, demikian juga memahami isinya. Bagi yang belum punya, bisa nanti memfotokopi atau mencatat. Karena durasi kita bikin tidak terlalu lama, supaya materi bisa dipahami dengan baik, supaya bisa dipahami dengan baik, dan ketika akan menghafal juga tidak terlalu banyak. Kalau menghafal jadi tidak terlalu banyak, karena kita durasinya paling kurang lebih setengah jam. Kita akan berusaha daripada subuh kita ambil pukul jam 5 ya, sampai setengah 6 kurang lebih. Wabillahi taufiq. Khawani fidin rahimani wa rahmukumullahu jami'an. Kita lihat dari kitab mulakhas ini di buku saya halaman 17. Qawaidun nahwi, yang pertama akan kita pelajari adalah qawaidun nahwi, kaidah-kaidah tentang nahwu. Seperti sudah disebutkan tadi, di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah qawaidun nahwi, yang berikutnya qawaidus shorfi, kaidah-kaidah shorf. Dan kita akan pelajari dahulu yang qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Muqaddimatun, pendahuluan. Muqaddimah, pendahuluan. Aqsamul kalimatil arabiyyah, pembagian kata bahasa Arab. An-nahwu, nahwu adalah qawaidu, kaidah-kaidah, yu'rafu biha, akan diketahui dengan kaidah-kaidah tersebut, wazifatu kulli kalimatin dakhilil jumlati, tugas atau jabatan setiap kata yang masuk dalam sebuah jumlah. Wadabtu awakhiril kalimati, dan harokat akhir dari kata. Wa kayfiyatu i'rabiha, dan bagaimana mengi'rabnya. Ikhwani fi din barakallahu fikum jami'an, ini pengertian dari nahwu. Disebutkan yang pertama, nahwu itu adalah berisi kaidah-kaidah. Dengan kaidah ini akan diketahui tugas atau jabatan setiap kata yang ada pada jumlah. Bisa difahami, saya kasih contoh. Misalnya, zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba itu kata, Muhammadun itu kata, ila kata, al-masjidi itu kata. Nah, setiap kata ini dirangkai menjadi jumlah, zahaba Muhammadun ilal masjidi. Nah, apa kaitannya dengan nahwu? Nah, nahwu ini berisi kaidah-kaidah untuk diketahui dengan kaidah ini tugas masing-masing kata yang ada dalam jumlah. Misalnya, zahaba Muhammadun. Kenapa dibaca Muhammadun? Tidak Muhammadan, tidak Muhammadin. Bisa difahami? Nah, ini pelajaran nahwu. Oh, ini jabatannya sebagai pelaku atau dikatakan fa'il. Itu namanya wazifah, jabatan. Oh, jabatannya sebagai fa'il. Fa'il kaidahnya adalah makhluk. Ini sekedar contoh ya. Nanti ini pembahasannya akan berlangsung insyaallah. Kenapa dibaca al-masjid? Jabatannya sebagai apa? Mafhum? Ini yang dibalas dalam ilmu nahwu. Sehingga nahwu berisi kaidah-kaidah. Ya, dengan kaidah ini akan diketahui jabatannya. Setiap kata yang ada pada jumlah. Kenal? Yang kedua, wadhabtu awakhiril kalimati, dan harokat akhir dari sebuah kata. Harokat akhir sebuah kata. Muhammad itu sebuah kata. Harokat akhirnya apa? Oh, dibaca dhamma. Muhammadun. Al-masjid. Kenapa tidak dibaca al-masjidu? Ilal masjidi. Ya, dibaca ilal masjidi. Lalu, oh, ini harokatnya menjadi kasrah. Bisa dipahami? Nah, itu dibahas di kaidahnya untuk mengetahui harokat akhirnya. Mengetahui harokat akhirnya. Kemudian yang ketiga, wa kaifiyatu i'rabiha, dan bagaimana mengi'rabnya. Inilah kelebihan yang ada dalam bahasa Arab. Ya, jadi tugasnya sebagai apa, diharokati apa, dan i'rabnya bagaimana. Sehingga ketiga-tiga ini dipadukan, itu sangat-sangat kuat ya. Sangat-sangat kuat. Karena bisa jadi orang mengharokati salah, i'rabnya benar. Paham ya? Ya. Dia sudah tahu ini fa'il, tapi dia terbingungkan. Kalau fa'il itu tandanya dengan apa? Ngertinya dia domah saja. Waladani jadi waladamu jadinya. Karena ngertinya domah saja. Bisa jadi apa enggak? Bisa jadi ikhwan. Barakallahu fikum. Oleh sebab yang demikian, jadi tiga perkara inilah yang ada pada ilmu nahwu. Jadi jabatannya sebagai apa, harokatnya bagaimana, kemudian bagaimana cara mengi'rabnya. Fahmi? Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Wa tanqasimu, dan terbagi. Al kalimatul arabiyyatu, kata bahasa Arab, salasata aqsamin, tiga bagian. Huwa yaitu ismun, yang pertama isim, fi'lun, yang kedua fi'il, harfun, yang ketiga huruf. Barakallahu fikum jami'an. Tidak akan lebih dari ini. Hanya dibatasi berapa? Tiga saja. Antum baca Al-Quran, antum baca hadis, atau membaca kalamnya ulama. Ketika diteliti, itu kalau tidak masuk kategori isim, ya fi'il, ya huruf. Setiap bahasa gak keluar dari ini. Kalau gak isim, gak fi'il, ya huruf. Sehingga sangat sederhana sesungguhnya untuk diingat. Karena cuma berapa? Tiga. Yang sudah kita contohkan tadi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba kategori fi'il. Muhammadun kategori isim. Ila kategori huruf. Al-masjidi kategori isim. Seperti itu. Kata yang ada dalam bahasa Arab. Hatta antum baca Al-Quranul Karim, dimulai dari surat Al-Fatihah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ila akhir, itu tidak lepas. Kalau tidak isim, ya fi'il, ya huruf. Paham ya? Nah. Kemudian untuk mengetahui apa itu isim, dibahas pertama kali. Al-ismu, isim huwa adalah kullu kalimatin, setiap kata tadullu yang menunjukkan ala insani, manusia. Ya. Jadi isim ini setiap kata yang menunjukkan atas manusia. Kalau itu kategori manusia, hukumi sebagai isim. Baik itu nama orang. Ya, ada Muhammadun, ada Aliun. Ya. Setiap nama orang. Baik itu nama Arab ataupun nama selain Arab. Kalau itu nama orang, maka dikategorikan apa? Isim. Bisa difahami? Ya, kalau nama Arab ya seperti Muhammadun, Aliun, itu sudah jelas. Kalau nama luar negeri ya seperti Edwardu. Nah, di mana kalau Edwardu itu? Di Durusilugoh ya, ada Edwardu. Ada Bram. Bram itu ada Ibrahim, Bram tadinya. Ya kalau nama-nama Jawa ya seperti siapa? Nama-nama Jawa. Hah? Ya, Selamat mungkin lah ya. Selamat. Ya, Sufri. Pon misalnya, Am. Al-Muhim, setiap nama orang. Yang kedua, jabatan yang ada pada orang. Dokter, ya, tabib, ustaz. Itu kategori insan. Ustaz, dokter, bidan. Sebelah lagi, insinyur. Nah, wabillahi taufik. Menteri, presiden. Nah, ini kategori insan, karena sebagai jabatan yang ada pada orang. Jadi apa yang melekat pada orang, maka itu dihukumi sebagai insan. Dari jabatan-jabatan. Nah, itu isim. Paham ya? Jadi jangan sampai salah menentukan tabib. Tabib isim, fi'il apa huruf? Bingung. Oh, tabib ya isim. Karena kategori al-insan. Kategori manusia. Paham ini? Paham? Saya tanya ini. Paham apa anda? Pedagang. Kategori insan bukan? Insan bukan pedagang. Insan. Karena itu jabat juga. Jabatan yang ada pada seorang. Petani. Insan. Insan. Al-Muhim. Jangan sampai ketika disebutkan insan, manusia, kalian itu tidak bisa menentukan kategori manusia itu apa saja. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah tahu isim itu adalah kata yang menunjukkan manusia. Nah, sementara ketika disebutkan manusia, tidak bisa menafsirkan manusia itu apa saja. Ngerti yang namanya manusia kalau nama orang tok. Jangan sampai demikian. Ya manusia dan jabatan yang ada pada manusia. Manusia dan jabatan yang ada pada manusia. Atau tugas yang dilaksanakan oleh manusia. Tentara. Itu termasuk kategori insan. Wabillahi taufik. Atau hayawanin. Atau kata yang menunjukkan atas hewan. Jadi semua hewan itu kategori isim. Dari berbagai jenisnya. Kalau itu hewan, berarti isim. Seluas-luasnya pengetahuan seseorang terhadap hewan, yaitu kategori isim. Kemudian, awan nabatin. Atau kata yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Nabat. Itu berarti kategori isim. atau jamad, atau jamadin, atau benda mati. Kalau buah-buahan masuk yang mana ya? Ada apel, ada anggur, tufa'ah, inab, mauzah, pisang. Ini kan buah. Buah itu kategori sayur atau benda mati. Jamad itu kan benda mati. Kalau nabat itu tumbuh-tumbuhan. Sayur-mayur, ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau buah termasuk yang apa? Nabat apa jamad? Benda mati apa sayur mayur? Lah, teman-teman sih, simpatik istin gitu aja lah ya. Iya. Tapi penting ya Pak. Maksudnya jangan sampai nanti gak bisa menentukan ya. Ada buah, ada sayur. Tadi buah dengan sayur beda atau tidak? Tumbuh-tumbuhan dengan buah-buahan beda atau tidak? Beda ya. Sekarang, pohon termasuk yang nabat atau jamad? Pohon-pohon. Pohon pisang, pohon mangga. Termasuk yang tumbuh-tumbuhan atau benda mati? KR lah ya. T. Jadi tumbuh-tumbuhan ya, ya kategori seperti apa ya istilahnya kalau tumbuh-tumbuhan, ya sayur mayur itu termasuk nabat, ya khudrat ya, itu termasuk nabat tumbuh-tumbuhan, ada kangkung, ada bayam, ada yang lainnya. Nah, kalau jamad ini adalah yang dikategorikan benda mati. Nah, makanin atau tempat. Kalau ada kata yang menunjukkan tempat, berarti itu isim. Tempat yang menunjukkan tempat. Ada terminal, ada stasiun, ada masjid. Masjid itu tempat, tempat untuk sujud. Itu kategori tempat. Pasar tempat bukan itu. Pasar untuk transaksi jual, jual beli. Nah, menunjukkan tempat. Auzamani atau menunjukkan waktu. Jadi kalau ada kata yang itu menunjukkan waktu, berarti dikategorikan isim. Ya kalau waktu ya seperti hari, itu waktu hari. Hari Senin sampai hari, hari Ahad sampai hari Sabtu. Itu namanya zaman. Atau bulan, nama-nama bulan. Ini juga kategori zaman, waktu. Ya, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dari bulan Januari sampai Desember. Ini namanya zaman. Bada subuh, bada maghrib, bada isya. Itu namanya apa? Zaman. Sifatin atau menunjukkan sifat. Ada kata, kok itu menunjukkan sifat? Itu berarti isim. Pemalu, marah, itu sifat. Dingin, panas, itu sifat. Paham ya? Kalau ngantuk, ngantuk. Ngantuk, ini sifat bukan? Ngantuk sifat bukan? Syafri, sifat. Baik. Ngantuk itu termasuk sifat. Au ma'nan mujarrad min az-zaman. Atau makna yang terbebaskan dari waktu. Ada makna tapi ini enggak ada kaitannya dengan waktu. Ya, di sini contohkan istiqlal, kemerdekaan. Makna ini sebuah makna kemerdekaan. Kemerdekaan, kebebasan. Ini makna. Gak ada hubungannya dengan waktu. Ini juga kategori isim. Wabillahi taufik. Misruh, saya berikan contoh, ini sudah 6, setelah contoh ini kita selesai. Rojulun, kategori apa ya? Ayo jawaban, rojulun. Insan, asadun, hewan, zahrotun, tumbuh-tumbuhan, haitun, dinding-dinding, zahrotun tadi bunga mawar, berarti nabat, ya, haitun, jamal, seperti asadun, hewan, ya, hayawan, al-qahiratu, makan, al-qahiratu, Kairo, Kairo ibu kota Mesir, Kairo, tapi tempat ya makan. Syahrul, Syahrul itu bulan, berarti zaman. Nadhifun, sifat. Nadhifun itu artinya bersih, ya, bersih itu berarti sifat. Istiqlalun, kemerdekaan. Inilah makna mujarrad minaz minaz zaman. Jadi contoh masing-masing dari kategori isim. Kemudian berikutnya akan disebutkan tentang ciri yang lain dari isim, ya, yang perlu untuk dilengkapi. Ya, jadi ciri yang lain dari isim akan disebutkan. Di sini nanti ada 5, ya, dan 5 ini akan kita pelajari besok pagi, insya Allah. Kita sudah cukup setengah jam lebih sedikit. Allahu ta'ala lam yusuf wa bila tafiq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.